والنساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, yang mana ini adalah merupakan kewajiban kita bersama untuk mencari ilmu agama dalam rangka untuk membekali diri-diri kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sebagai orang tua yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Maka oleh karena itu, ketika kita dimudahkan oleh Allah taala untuk bisa beristiqamah menghadiri majelis-majelis ta'lim, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan nikmat tersebut dan menambahnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan beberapa faedah terkhusus untuk diri saya pribadi dan juga untuk seluruh ikhwah dan ummahat. Dan tema yang akan kita sampaikan adalah mas'uliyatu al-abawaini wal-muallim, yaitu tanggung jawab kedua orang tua dan juga para muallim, yaitu para pengajar. Dikarenakan setiap dari kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang besar atas diri-diri kita terhadap anak-anak kita dan juga bagi para muallim, ya, para pengajar, yang mana mereka diberikan amanah untuk mengajari anak-anak ataupun orang lain di dalam perkara-perkara syariat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi hendaknya kita melindungi diri-diri kita dari api neraka dengan cara kita beramal, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah taala. Tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan pasti didasari dengan ilmu, ya. dengan ilmu syar'i. Sehingga dikatakan oleh Talq Ibn Habib rahimahullah ketika menjelaskan makna taqwa, at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah. Taqwa itu adalah engkau beramal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah taala. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafatan iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala juga di atas ilmu, ya. Dikarenakan engkau takut dari azabnya Allah taala. Maka hendaknya kita bersemangat, ya, untuk mencari ilmu agama dalam rangka untuk menyelamatkan diri-diri kita. Kemudian setelah kita berusaha untuk menyelamatkan diri-diri kita pribadi, kita berusaha untuk menjaga, menyelamatkan keluarga kita, ya. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya, dari api neraka. Kemudian disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah di dalam kitabnya Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kata beliau rahimahullah, al-ummu wal-abu wal-muallimu wal-mujtama'u mas'uluna amam Allahi azza wa jal an tarbiyati hadal jil. Seorang ibu dan bapak serta seorang muallim dan para masyarakat, ya, mereka seluruhnya mas'ulun, kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Azza wa Jal tentang pendidikan terhadap generasi ini, yaitu para anak-anak kita, ya, al-aulad, baik dari kalangan lelakinya ataupun wanitanya. Seluruh dari kita akan ditanya oleh Allah taala tentang tarbiyah, pendidikan terhadap mereka. Fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa sa'idu fid dunya wal akhirah. Dan jika mereka, ya, baik itu ayah ataupun ibu, seorang muallim dan juga masyarakat, ya, mereka telah berbuat baik di dalam mentarbiyah anak-anak mereka, ya, maka anak-anak tersebut akan sa'ida, ya, bisa hidup dengan bahagia. Dan mereka pula, para orang tua, para muallim dan masyarakatnya akan bahagia fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Dikarenakan setiap dari kita tentunya menginginkan untuk bisa hidup bahagia, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa in ahmalu tarbiyatahu syaqiya. Dan jika mereka melalaikan atau mengabaikan pendidikan terhadap mereka, ya, anak-anak mereka, nah, syaqiya, maka anak-anak mereka akan celaka, ya, tidak hidup bahagia baik di dunia ataupun di akhiratnya. Karena mereka hidup tanpa bimbingan yang benar dari orang tuanya, dari muallimnya ataupun dari masyarakat sekitarnya. Wa kana al-wizru fi a'naqihim. Maka menjadilah dosa, ya, pada anak-anak tersebut ada pada tanggung jawab, nah, para ayah ataupun ibu, muallim dan juga masyarakatnya. Maka hal ini adalah merupakan kewajiban kita bersama, ya, para orang tua sekaligus muallim, para pengajar, ya, masyarakat untuk mendidik generasi kita yang masih muda, ya, anak-anak kita seluruhnya, mendidik dengan ajaran yang benar, syariat dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dari sedini mungkin. Walidhada ja'a fil hadith, maka oleh karena itu telah datang di dalam sebuah hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap dari kalian adalah ra'in, seorang pemimpin, yang setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya dari orang-orang yang dipimpin, ya. Nah, kita sebagai kepala keluarga kelak di akhirat akan ditanyai oleh Allah Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawabannya tentang orang-orang yang kita pimpin, ya. Tentang istri kita, anak-anak kita, ya, yang mana mereka merupakan tanggung jawab kita, ya. Maka barang siapa yang ketika di dunianya benar-benar menjalankan tarbiyah dengan baik, mendidik istrinya dengan baik, anak-anaknya dengan baik, maka orang tersebut akan bahagia, akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Ta'ala, dan mengumpulkan mereka seluruhnya di jannahnya. Namun sebaliknya, kalau para orang tua, baik ayah ataupun ibu, tidak membekali dirinya dengan ketakwaan, dengan ilmu, dan tidak mentarbiyah anak-anak mereka dengan baik, ya, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan menjadi anak yang buruk, ya, tidak taat terhadap pemerintahannya, maka sang anak celaka dan orang tua pun menjadi orang-orang yang celaka, karena dia telah melalaikan kewajibannya. Maka kata beliau rahimahullah, fabushra laka ayyuhal muallim biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan bushra, kabar gembira bagi engkau wahai para muallim, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melaluimu, ya, melalui jalanmu, na'am, yang kau mendakwahinya dengan ikhlas lillahi ta'ala, sehingga orang tersebut mendapatkan hidayah terhadap al-haq, khairun laka min humrin na'am, maka yang demikian itu adalah merupakan perkara yang lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah, ya. Apa yang dimaksud dengan unta merah? Unta merah diterangkan oleh para ulama, hiya anfasu amwalil arab, dia adalah merupakan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab, ya. Nah, jadi tidak ada lagi dari kalangan harta, ya, yang lebih berharga daripada, nah, unta merah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan kepada umat manusia kebaikan-kebaikan, melarang mereka dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, hal ini merupakan, nah, kebaikan yang sangat mulia, balasannya sangat besar. Kemudian, wa bushra lakuma ayyuhal abawain, dan merupakan kabar gembira bagi kalian wahai kedua orang tua, bagi orang-orang yang mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ketika mereka telah meninggal dunia, mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, dari pahala yang diperoleh pada asalnya oleh anak-anaknya. dan mereka akan senantiasa dimintakan ampun oleh anak-anaknya yang soleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Apabila seseorang telah meninggal dunia, ya, maka terputuslah seluruh amalannya. Apabila manusia meninggal dunia, terputus seluruh amalannya, ya. Sudah tidak mampu lagi untuk menambah sholatnya, baik sholat fardunya ataupun yang sunnah. Sudah tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah puasa, ya. Yang mana ibadah puasa ibadah yang mulia, pahalanya sangat besar, ya, tanpa batas. Nah, seorang yang meninggal dunia sudah tidak mampu lagi untuk berhaji, berumroh, bayar zakat, ya, bersedekah, sekalipun hartanya sangat banyak, ya. Ketika seseorang meninggal dunia, harta yang dia miliki akan berpindah menjadi harta ahli warisnya, ya. Nah, maka ketika seseorang meninggal dunia, seluruh amalannya terputus, illa min talathin, kecuali tiga perkara. Apa saja tiga perkara tersebut? Yang pertama adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus-menerus mengalir terhadap orang-orang yang bersedekah tersebut sekalipun telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dia pelajari, dia pahami, dia amalkan, kemudian dia ajarkan, ya. Ketika ada orang-orang yang dia ajari mendapatkan faedah, nah, dia menerimanya dan mengamalkannya, orang ini akan mendapatkan pahala serupa dengan pahala orang yang beramal. Ketika yang berdakwah tadi telah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan pahala, ya. Semakin banyak orang yang dia ajari tentang ilmu, tentang ajaran agama ini, ya, dan menerima serta mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi hal ini merupakan keutamaan, ya, yang akan diperoleh bagi siapa saja yang dia mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solihah, sehingga akan bermanfaat baginya sekalipun telah meninggal dunia. Kemudian, falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi qabla kulli syai. Maka hendaknya cara yang kita tempuh di dalam menjalankan tanggung jawab yang besar ini, di dalam mentarbiyah anak-anak kita, adalah hendaknya kita memperbaiki diri-diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum kita memperbaiki anak-anak kita. Kata beliau rahimahullah, falyakun islahuka li nafsik ayyuhal murabbi qabla kulli syai. Hendaklah yang pertama kali untuk engkau kerjakan adalah memperbaiki dirimu, ya, memperbaiki jiwamu untuk menjadi jiwa yang benar, yang bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan, ya. Ketika kita sebelumnya sering melakukan perbuatan dosa, baik perkara yang haram, nah, ataupun yang merupakan kemaksiatan di bawahnya, ya, hendaknya kita tinggalkan. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita dalam keadaan kita masih berbuat perkara-perkara yang dilarang, berbuat maksiat, keharaman, ya. Sehingga nanti malah sang anak akan berhujah, ya, bahwasanya abinya saja atau uminya masih melakukan perbuatan yang dilarang. Fal husnu 'indal awlad ma fa'alta, maka kebaikan di sisi anak-anak kalian adalah ma fa'alta, yaitu apa yang kalian lakukan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, secara otomatis anak-anak kita akan melihat hal ini merupakan bentuk tarbiyah. Wal qabihu ma tarakta, dan perkara-perkara yang buruk, yang jelek di sisi anak-anak kita adalah apa-apa yang kita tinggalkan. Wa inna husna sulukil muallim wal abawaini amamal awlad afdalu tarbiyatin lahum. Dikarenakan sesungguhnya sebaik-baik cara, ya, atau jalan di dalam mengajari anak-anak yang ditempuh oleh seorang muallim ataupun kedua orang tua di hadapan anak-anak tersebut adalah dengan cara amalan, ya. Dengan cara kita memberikan contoh kepada mereka dengan contoh-contoh yang baik, ya. Tidak hanya sekedar apa? Berbicara, memerintah, ya. Tidaknya demikian, demikian, jangan demikian, namun kita sendiri tidak mengamalkan, ya. Sebaik-baik cara ataupun jalan di dalam mengajari mereka adalah dengan cara mencontohkan kepada mereka dengan bentuk amalan, ya. Bagi orang tua ketika di rumah, ya, memberikan contoh yang baik. Seorang ayah mengajari anak-anaknya untuk melakukan sholat berjamaah, ya. Jadi ketika kita menyuruh mereka, ya, wahai anak, ayo ikut ke masjid, ikut sholat fardu, ya, mereka akan langsung meniru. Namun ketika kita sendiri tidak pernah hadir ke masjid sholat berjamaah, ya, kemudian kita menyuruh anak kita untuk sholat berjamaah di masjid, nanti sang anak akan berhujah, ya. Habis saja tidak berangkat ke masjid, tidak berjamaah, ya. Nah, ataupun contoh-contoh yang lain di dalam berbirrul walidain, ya, hendaknya kita mencontohkan untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita yang nantinya akan dilihat oleh mereka, anak-anak kita, yang mana mereka akan mencontoh, ya, sehingga mereka bisa berbakti, berbuat baik kepada kita semua. Kemudian perlu bagi kita untuk mengetahui, ya, perkara apa-apa saja yang merupakan kewajiban bagi seorang murabbi, ya, seorang pendidik. Nah, baik itu dari kalangan al-abawan, orang tua, ataupun seorang muallim, ya. Sebagaimana kita di rumah mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik, kemudian kita menitipkan anak-anak kita di madrasah atau di ma'had, ya. Jadi anak-anak tersebut ketika di ma'had merupakan tanggung jawab seorang muallim, ya, bekerja sama dengan al-aba, para ayah-ayah ataupun ummahat. Maka hendaknya bagi kita untuk mengetahui apa saja yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mendidik mereka dari sedini mungkin. Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullahu ta'ala, wajibul murabbi wal muallim, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang murabbi, pendidik, ya, dan seorang pengajar. Yang pertama adalah ta'limut tifl an-nutqabi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah, yaitu mengajari anak-anak kecil, ya, ketika mereka sudah mulai bisa berbicara, untuk mengajari mereka dengan kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Di antaranya adalah mengajari mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Atau kalimat yang lain, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, atau kalimat alhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Kemudian mengajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya, dengan cara apa? Memberikan pertanyaan kepada mereka, aina Allah, di manakah Allah, ya. Ketika mereka tidak mau, tidak mampu untuk menjawab, kita ajari, Allahu fis sama, ya, Allah di atas langit, ya. Nanti mereka akan tetap ingat, ya, sampai dewasa, ya. Maka hal ini harus kita tempuh, mengajari anak-anak kita dari sedini mungkin dengan cara mengajari, ya, kalimat-kalimat yang baik. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ataupun yang lainnya. Kemudian ketika usia mereka semakin bertambah, ya, dan kita anggap mereka sudah mampu untuk memahami suatu permasalahan, ya, kita tidak hanya mengajari mereka kalimat-kalimat tersebut, ya, namun kita ajari mereka juga untuk memahami maknanya. Kita berusaha untuk memahamkan mereka tentang kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik tersebut, ya. Sebagai contoh misalkan la ilaha illallah, ya. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Bahwasanya la ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya. Jadi kita tidak boleh untuk beribadah kecuali hanya pada Allah Ta'ala semata, ya. Kita mengajarinya tentang apa? Tauhid. Nah, kalau tauhid mereka sudah bagus, masya Allah, nanti akan tumbuh, ya, menjadi seorang anak dan seorang lelaki yang, nah, bertauhid, ya, yang akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya, bagi agama dan juga bagi pemerintahannya. Nah, ketika mengajari mereka kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita ajari, ya, untuk memahami maknanya, bahwasanya pada Bismillahirrahmanirrahim terkandung isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala, dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, dan juga kata-kata yang lain dari kata-kata yang baik. Jangan sampai kita mengajari mereka dengan perkataan yang kotor, ya. Dikarenakan seorang anak yang baru bisa berbicara, dia akan meniru apa saja yang disampaikan, apa saja yang didengar olehnya, baik itu perkataan yang baik ataupun yang jelek, perkataan yang kotor, seluruhnya akan didengar, direkam, ya, kemudian dipraktekan, ya. Sehingga sering kita dapati, ya, anak-anak kecil, ya, sudah bisa menyanyi, ya, terkadang berucap dengan ucapan yang kotor karena dia mendengar dari orang yang di sekitarnya nyanyian ataupun perkataan yang kotor. Namun kalau kita, nah, mendidik mereka dengan cara yang baik, mengajari mereka kalimatut thayyibah, tidak pernah memberikan contoh kepada mereka kata-kata yang kotor ataupun nyanyian, nanti kita akan mendapati mereka, ya, sering berbicara dengan perkataan yang baik, ya, menghafalkan kata-kata yang baik, baik dari firman Allah, ya, ataupun, nah, ucapan-ucapan yang baik yang lainnya, doa-doa, zikir-zikir, ya, ini sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian perkara yang kedua, gharsu mahabbatillahi wal imani bihi fi qalbil waladi, menanamkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga menanamkan keimanan terhadap Allah Ta'ala pada hati-hati mereka, ya. Jadi dari sini mungkin kita tanamkan kecintaan terhadap Allah Ta'ala, ya, kecintaan terhadap Rasulnya, dan keimanan terhadap Allah Ta'ala serta keimanan terhadap Rasulullah pada hati-hati mereka, ya. Sehingga nanti ketika sudah dewasa akan dengan lapang dan mudah untuk menerima kalamullah, menerima kalamur rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah khaliquna. Kita berusaha menanamkan kecintaan terhadap Allah Ta'ala dikarenakan Allah Ta'ala dialah satu-satunya yang menciptakan kita semua. Tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini kecuali Allah yang menciptakan. Warazikuna, dan dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang mampu untuk memberikan rizki. Ya. Jadi tidak ada dari selain Allah yang mampu memberikan rizki. Ya. Nah, adapun orang tua kita, ya, atasan kita yang sering memberikan uang pada kita, itu hanya perantara saja. Namun pada hakikatnya yang memberikan rizki, baik itu harta ataupun ilmu, itu adalah Allah Ta'ala. Wa mughithuna, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya zat yang melindungi kita, memberikan pertolongan kepada kita. Naam. Wahdahu la syarikalah, yang mana tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Naam. Jadi hal ini harus kita tanamkan, ya, kepada mereka, ya, anak-anak kita dari sedini mungkin, ya. Kemudian perkara yang ketiga, ta'limul aulad an yas'alullaha wa yasta'inu bihi wahdahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam libni ammihi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Perkara yang berikutnya adalah mengajari anak-anak untuk meminta, ya, kepada Allah Ta'ala, dan meminta pertolongan kepada Allah semata, ya, baik meminta tentang perkara dunia ataupun akhirat, ya, hendaknya meminta hanya kepada Allah Ta'ala, tidak menggantungkan hatinya, ya, kepada orang lain, kepada makhluk. Namun hendaknya kita, ya, menggantungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga hal ini harus kita ajarkan kepada mereka, ya, dari mereka ketika masih anak-anak. Nah, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajari putra dari pamannya, ya, yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam hadis, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, ya, menceritakan tentang kejadian ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya, membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai gulam, ya, gulam ini adalah panggilan untuk anak kecil, ya. Nah, panggilan kasih sayang, ya. Wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, ya. Kalimat yang pertama yang beliau ajarkan kepada putra pamannya ini adalah ihfazillaha yahfazka, jagalah olehmu Allah Ta'ala. Ya, maknanya apa? Jagalah syariat Allah Ta'ala. Nah, ihfazillaha yahfazka, maka niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Nah, ini kalimat yang agung, ya. Mengajari mereka untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtathala awamirullah wajtanaba nawahihi, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka balasannya adalah Allah Ta'ala akan menjagamu, ya, akan menjaganya baik di dunia ataupun di akhiratnya. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak, yakni amamak. Nah, jagalah Allah Ta'ala, maksudnya apa? Jagalah batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ya. Maka niscaya engkau akan mendapati Allah Ta'ala di hadapanmu. Ya. Jadi Allah Ta'ala akan senantiasa menolongmu. Ihfad hududallah wa ra'i hukukahu tajidillaha yuwafiquka wa yansuruka. Makna ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan Allah Ta'ala, syariat-syariat Allah Ta'ala, kaitannya dengan perintah dan larangan, ya. Jangan kau melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jagalah hak-hak Allah Ta'ala, tunaikan hak-hak Allah Ta'ala, maka niscaya engkau akan mendapati Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan taufiknya kepadamu, dan Allah Ta'ala akan menolong dirimu. Kemudian kalimat yang ketiga yang beliau ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka hendaklah engkau meminta kepada Allah Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi maknanya, idza talabtal i'anah ala amrin min umuri dunya wal akhir fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan, ya, tentang suatu urusan dari urusan-urusan yang engkau hadapi, baik itu urusan dunia ataupun akhirat, hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Walasiyama fil umuri allati la yaqdiru alaiha ghairullah, terlebih lagi, ya, pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya, ya, memberikannya dari selain Allah Ta'ala. Jadi yang mampu hanya Allah Ta'ala saja. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah kashifa'il marad, ya, yaitu meminta kesembuhan, ya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan kesembuhan ketika seseorang ditimpa sakit ataupun musibah. Adapun perkara yang lain kaitannya dengan perkara dunia, ya, nah, telah diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, hukum meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara yang mampu, dan orang yang dimintai pertolongan ini hadir, ada di situ, ya. Nah, beliau menyatakan boleh. Namun pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya dari selain Allah, dan yang mampu hanya Allah Ta'ala, maka kita harus meminta dan memohon kepada Allah semata. Ya, sebagai contoh, untuk memberikan kesembuhan bagi seseorang yang sakit. Hal ini tidak boleh untuk kita memintanya kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, ya. Tidak boleh bagi kita untuk mendatangi paranormal, dukun, ya, agar kita diberi apa? Kesembuhan. Meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia agar diberikan kesembuhan, ya, tidak boleh. Harus meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian contoh yang lain, wa talabi rizki, dalam meminta rizki, ya. Kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, ya. Nanti Allah Ta'ala yang akan memberikan, sekalipun melalui perantara orang lain. Tiba-tiba ada orang yang datang, ya, membawa harta, baik itu uang ataupun benda yang lainnya yang berharga untuknya. Sebagaimana hal ini, ya, sering terjadi pada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Para ulama salaf, ketika mereka menuntut ilmu, mereka bertafarruh, ya, benar-benar meluangkan di dalam menuntut ilmu sampai-sampai kehabisan bekal, ya. Namun mereka benar-benar menjadi para ulama karena mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Pernah suatu kejadian, ya, ada di antara mereka yang kehabisan bekal, kemudian melakukan sholat, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, meminta agar diberikan apa? Pertolongan berupa harta agar bisa melanjutkan di dalam menuntut ilmunya, ya. Tiba-tiba datang, ya, seorang utusan dari penguasa yang membawa harta, ya, dalam jumlah banyak. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya zat satu-satunya yang memberikan harta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, nah, ketika kita membutuhkan, kita memohon kepada Allah taala, Allah taala pasti mampu untuk mengabulkannya, mendengarnya, ya, melihatnya, ya, dan akan memberikan pertolongannya. Kemudian, perkara yang berikutnya yang beliau ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nah, ini harus kita yakini, ya. Ketahuilah bahwasanya umat itu, umat manusia, kalau seandainya mereka berkumpul, ya, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu perkara, niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah taala, ya. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya mereka umat manusia berkumpul, ya, di suatu tempat yang mana mereka berkehendak untuk memadharati dirimu, ya, akan melakukan suatu perkara, maka niscaya mereka tidak akan mampu bisa memadharatkan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah taala, ya. Maka di dalam kalimat ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar kita tidak merasa takut dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal, ya. Ketika kita mengetahui dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengetahui syariat yang benar, kemudian kita mengamalkannya, ya, bagi para wanita memakai hijab yang syar'i, bagi para lelaki memakai jubah ataupun gamis, pakaian-pakaian yang syar'i, kemudian dimusuhi oleh masyarakat, hendaknya kita tetap kokoh, ya, tegar dan bersabar. Jangan sampai kita merasa apa? Takut kemudian kembali kepada perkara-perkara yang dilarang. Melepas hijab, melepas jubah, ya, cukur jenggot, dan yang lainnya. Dikarenakan takut terhadap makhluk, ya. Hendaknya kita merasa takut dan khawatir hanya kepada Allah taala. Dikarenakan segala sesuatu yang akan terjadi tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka padanya terdapat faedah yang penting bagi kita untuk beriman terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Alladzi katabahu Allah 'alal insani, yang mana telah ditetapkan oleh Allah taala kepada umat manusia. Dan Allah taala telah menetapkan takdir tersebut, telah mencatatnya di Lauhul Mahfudz sebelum menciptakan langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun, ya. Dan ini harus kita yakini, kita imani, ya. Apa yang telah ditentukan, ditetapkan tidak mungkin untuk berubah, ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, dan pena-pena telah diangkat dan tinta telah kering, ya. Maknanya apa? Sudah tidak mungkin dirubah lagi, ya. Nah, adapun, ya, perkataan bahwasanya doa bisa merubah apa? Takdir. Maka perkara ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang telah ditakdirkan oleh Allah taala untuk berdoa, ya, sehingga akan mendapatkan hasil demikian-demikian. Maka hendaknya kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan diri-diri kita kepada Allah taala. Namun harus disertai dengan apa? Akhdil asbab. Yaitu dengan cara mengambil sebab-sebab, menjalankan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Nah, jangan sampai kita berpasrah, berserah diri kemudian tidak mau beramal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian, ya. Dikarenakan setiap dari kalian akan dimudahkan, ya, untuk apa kalian diciptakan, ya. Kemudian di dalam hadis tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, "Ta'arraf ilallahi fil raha ya'rifka fis syiddah." Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu lapang, ya. Ketika kita dalam waktu lapang, waktu longgar, memiliki harta, hendaknya kita mengenal Allah ta'ala, ya. Apa contohnya? Ketika mendapati saudara kita yang mengalami kebutuhan, ya, mengalami musibah, kekurangan, hendaknya kita mengenal Allah ta'ala dengan cara apa? Memberikan bantuan kepada mereka, ya. Nah, karena kita telah diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, ya. Maka ketika kita mengalami kesempitan, ditimpa kesusahan, Allah ta'ala akan mengenal kita, ya. Akan memberikan pertolongannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian di antara kalimat yang beliau ajarkan pula, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah bahwasanya apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah ta'ala untuk tidak diberikan kepadamu, maka tidak mungkin perkara tersebut untuk diberikan kepadamu. Dan apa-apa yang akan menimpa dirimu, akan diberikan kepadamu, tidak mungkin untuk meleset, ya. Tidak mungkin untuk diberikan kepada yang lainnya. Nah, idan mana'aqallahu syai'an falan yasil falan yasila ilaika wa idza a'taka wa idza a'taka Allah syai'an falam yamna'uhu ahadun. Berarti dengan demikian maknanya adalah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah suatu urusan atau perkara untuk tidak akan sampai kepadamu, maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menyampaikannya kepadamu. Dan apabila Allah ta'ala telah menetapkan untuk memberikan suatu perkara kepadamu, maka niscaya tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya, ya. Maka hal ini harus kita yakini. Nah, jangan sampai kita malah berputus asa, ya. Ketika kita ditimpa kekurangan, ya, sudah berusaha untuk mendapatkan rezeki, ya. Namun qadarullah belum diberi rezeki. Sudah berusaha jualan ini, jualan itu, ya. Belum menghasilkan, bahkan apa? Malah menghasilkan utang, ya. Kita jangan putus asa. Nah, karena sesuatu tersebut bisa jadi Allah belum menetapkan untuk memberikan hasil pada waktu itu. Bisa jadi pada waktu yang akan datang baru Allah ta'ala akan memberikannya, ya. Memberikan hasil yang lebih banyak. Sehingga kita harus bertawakal kepada Allah ta'ala, ya, dengan menjalankan sebab-sebab. Apa yang kita peroleh kita syukuri. Nah, apa yang terluput dari kita, kita bersabar. Jangan sampai berkeluh kesah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah ta'ala akan datang bersama dengan kesabaran, ya. Ketika seseorang bersabar, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa anal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya al faraj, ya, celah atau jalan keluar dari suatu permasalahan, kesusahan, itu akan diperoleh ma'al karbi, bersama kesusahan, ya. Tidak mungkin seseorang susah terus, ya, atau senang terus, ya. Terkadang susah, terkadang senang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menggonta-gantikan tentang perkara ini, ya. Terkadang si fulan mendapatkan kesenangan, si alan mendapatkan kesusahan. Terkadang sebaliknya, ya. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa ana ma'al usri yusra, dan bahwasanya nah, bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika sang anak diajari perkara-perkara ini, kalimat-kalimat ini dari kecil, ya, dan bisa memahaminya, nanti akan tumbuh dewasa dengan bekal yang kuat, yang kokoh, ya. Akan menjadi seorang pemuda yang beriman, ya, bertakwa dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak berputus asa, ya, berkeluh kesah. Nah, akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.